Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Rabu 24 Oktober 2018 kembali dibacakan Ahyar dan Fea Artega. Pra-peradilan Irwan Yusuf diputuskan hari ini. KPK kembali panggil Feni Stefi Burase terkait kasus Irwandi. Sekeluarga di Palembang tewas dengan luka tembak di kepala. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, hakim akan memutuskan gugatan pra-peradilan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf hari ini. Irwandi menggugat operasi tangkap tangan OTT hingga penahanan oleh KPK. Detiknews.com melansir. Kuasa hukum Irwandi, Haposan P. Batubara, berharap bisa memenangkan pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Haposan, berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan, penetapan status tersangka tidak sah. Sebelumnya, anggota tim kuasa hukum Irwandi lainnya, Santrawan, mempermasalahkan proses penyidikan KPK dalam OTT terhadap Irwandi. Dia mencurigai penyelidikan KPK yang hanya memakan waktu 4 hari. Irwandi dijerat KPK dalam OTT pada 3 Juli 2018 dengan dugaan menerima duit suap Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah Nonaktif Ahmadi. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee Rp1,5 miliar atau 10% demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana OSIS. KPK menduga bagian 8% diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2% di tingkat kabupaten. Sederalun, KPK kembali memanggil Feni Stefi Burase terkait kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini. Detiknews.com lansir. Selain Stefi, KPK juga memanggil Kabag Pemeliharaan Penyedia pada Biro ULP Pemprov Aceh Muhammad Nasir dan Kabiro ULP Nirzali. Keduanya juga dipanggil sebagai saksi untuk Irwandi. Sebelumnya Stefi sudah diperiksa KPK sebanyak 2 kali. Dia merupakan salah satu saksi yang dicegah KPK ke luar negeri. KPK menetapkan Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Nonaktif Ahmadi sebagai tersangka. Ahmadi diduga memberikan suap Rp500 juta dari komitmen fee Rp1,5 miliar atau 10% ke Irwandi demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus Aceh. KPK juga menetapkan Irwandi sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dia diduga menerima dana Rp32 miliar terkait proyek pembangunan dermaga Sabang. Sederon, warga di Jalan Said Toyib, Komplek Villa Kebun Sirih Bukit Sangkal Blok A18 Palembang, Sumatera Selatan, mendadak heboh dengan ditemukannya satu keluarga yang tewas. Satu keluarga itu ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Detiknews.com melansir. Satu keluarga yang ditemukan tewas itu adalah Franciscus, 47 tahun, Margarita, 45 tahun, Rafael, 18 tahun, dan Katie, 11 tahun. Seluruh korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk otopsi. Kasubdit Jatandras Polda Sumatera Selatan AKBP Yoga Baskara mengatakan belum diketahui kapan peristiwa ini terjadi. Karena keterangan warga hingga tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB, pemilik rumah masih berbicara dengan warga di komplek. Sejauh ini Yoga belum bisa memastikan penyebab keempat korban itu ditemukan tewas oleh warga sekitar. Namun korban ditemukan dalam kondisi luka tembak. Motifnya juga masih diselidiki. Korban semua sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain dalam kondisi meninggal dunia, warga mengaku ada juga ditemukan 3 selongsong di rumah korban. Bahkan ada juga bercak darah di kamar pemilik rumah dan ruang tamu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederon komplotan begal antar kota, antar provinsi yang sedang melakukan aksinya di pinggir Kabupaten Tuban dilumpuhkan. Empat begal spesialis merampas truk di jalan ini ditembak tim resmod macam Ronggolawe Polres Tuban Rabu dini hari tadi. Detiknews.com lansir. Dalam aksi kejar-kejaran yang berlangsung jelang subuh, tim buser mengejar sebuah mobil sedan yang berisikan empat orang. Mereka diduga pelaku begal. Petugas berusaha menangkapnya, namun para pelaku melarikan diri. Saat itulah pelaku menembak petugas dan terjadi tembak-menembak di Jalan Go Terus Montong, Tuban. Pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Keempat pelaku pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma, Tuban. Rupanya nyawa keempat pelaku tidak bisa diselamatkan saat mendapat perawatan. Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono mengatakan hingga kini keempat pelaku dibawa ke kamar mayat RSUD Kusma, Tuban untuk diotopsi. Sedangkan identitas para pelaku dalam proses identifikasi. Pihaknya berjanji akan menggelar usai selesai melakukan penyidikan dan penyelidikan. Syederon Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dijadwalkan menyambangi Polda Metro Jaya. Tim Bawaslu akan melakukan pemeriksaan terhadap Ratna Sarumpait atas laporan penyebaran hoax. Detiknews.com lansir. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan pemeriksaan Ratna dijadwalkan dilakukan pukul 14.00 WIB. Bawaslu bersama tim sentra Gakumdu akan mendalami asal mula kabar penganiayaan hingga akhirnya diakui Ratna Sarumpait hoax. Dewi menyebut saat ini Bawaslu berfokus meminta klarifikasi kepada Ratna Sarumpait terlebih dahulu. Terhadap terlapor lainnya, yakni Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan anggota tim ses Prabowo, Sandiaga, belum dijadwalkan. Ada tiga pelapor terkait penyebaran hoax Ratna Sarumpait. Pelapor Garda Nasional untuk Rakyat mempermasalahkan penyebaran kabar penganiayaan yang ternyata hoax sebagai kampanye hitam. Kedua, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin melaporkan dugaan pelanggaran komitmen kampanye damai tim ses Prabowo. Pelapor ketiga, relawan Pro Jokowi melaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno. Syederon laporan media Inggris Sky News menyebut jenazah wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi telah ditemukan. Jenazah Khashoggi dilaporkan ditemukan di sebuah taman yang ada di kediaman Konsul Jenderal Saudi di Istanbul. Detiknews.com lansir. Sky News yang mengutip dua sumber anonim dalam laporan menyebutkan jenazah Khashoggi ditemukan tidak utuh. Jenazah Khashoggi ditemukan terpotong-potong dan wajahnya rusak. Satu sumber lainnya menyebutkan jenazah Khashoggi ditemukan di taman yang ada di kediaman Konjen Saudi, Muhammad Al-Otaibi, yang telah ditarik pulang dan diselidiki di Riyadh. Kediaman Konjen Saudi itu diketahui berjarak hanya 500 meter dari Konsulat Saudi lokasi Khashoggi dibunuh. Dalam pernyataan terpisah, seperti dilaporkan televisi Turki Haberler dan dilansir NDTV, politikus Turki Doğu Perinçek, yang juga ketua partai Rodina mengklaim bahwa potongan jenazah Khashoggi ditemukan di dalam sebuah sumur yang ada di taman kediaman Konjem Saudi. Temuan didapat saat otoritas Turki melakukan pemeriksaan forensik di kediaman Konjem Saudi. Belum ada tanggapan resmi dari otoritas Saudi maupun Turki terkait laporan Sky News dan Haberler ini. Sebelumnya, pada Sabtu lalu, otoritas Saudi secara resmi mengakui Khashoggi tewas dalam perkelahian di Konsulat Saudi di Istanbul. Namun mereka menyatakan tidak tahu menahu soal keberadaan jenazahnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 24 Oktober 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.